Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah. Wa kulu qalan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sungguh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita seperti apa yang diberitakan dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidaklah datang kepada kalian masa melainkan yang sesudahnya jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka kita semua akui dan sadari kebaikan sebaik apapun di masa tabi'in akan lebih baik kebaikan para sahabat. Begitupun kebaikan tabi'ut tabi'in tentunya akan lebih baik kebaikan para tabi'in. Apalagi di zaman kita ini, bila dibandingkan dengan kebaikan mereka tentu tak akan mungkin sebanding. Kebaikan mereka dari sisi segalanya, dari sisi ilmu mereka langsung dapatkan dari Nabi SAW. Dari sisi keteladanan mereka langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan. Maka hadirin, mereka terbimbing dengan wahyu. Sedangkan di zaman kita, berbagai syubhat dan syahwat hawa nafsu telah membelenggu dan meracuni atau merusak agama yang murni ini. Maka hadirinnya dimuliakan Allah, hendaknya kita khawatir akan generasi kita kemudian hari. Mereka akan menjadi korban modernisasi. Untuk itulah apa yang mesti kita lakukan untuk mencegah, untuk menjaga dan melindungi generasi kita dari bahaya modernisasi yang sungguh. Telah datang kabar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, yataqarabuz zaman wa yanqusul ilma wa yulqas suha wa yadharul fasad yadharul fitana wa yaksurul haraja. Qila ya Rasulullah mal haraj? Qala al qatlu. Beliau menghabarkan kepada kita, zaman terasa semakin singkat, ilmu semakin berkurang, dan kebakhilan melanda manusia. Fitnah pun muncul di mana-mana, sehingga banyak terjadi pembunuhan dan pembantaian. Hadirinnya dimuliakan Allah, beliau menghabarkan berita ini 1440 tahun lalu. Apa yang akan terjadi di akhir zaman, di mana menimpa kepada umat ini petaka yang besar, yaitu hadirin, seiring dengan perkembangan zaman sains dan teknologi yang kita rasakan di era modernisasi ini atau globalisasi ini, di mana segala bentuk kerusakan dan kemaksiatan telah disiapkan dan bahkan fasilitas-fasilitas yang menghancurkan muslimin telah disediakan dan disiapkan memang. Baik menghancurkan moral mereka, akhlak mereka, menghancurkan ekonomi mereka dan menghancurkan agama mereka. Terus dihembuskan ke tengah-tengah kaum muslimin pemikiran filsafat, pemikiran-pemikiran sesat yang merusak agama, dan juga terus diedarkan di tengah-tengah muslimin khamr dan narkoba yang merusak akal mereka, dan terus ditayangkan kepada muslimin budaya-budaya bebas bergaul, pergaulan bebas sehingga merajalela perbuatan zina, Wal'iyadzubillah, dan ini telah diingatkan kita semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna baina yaday sa'ah, sungguh menjelang datang hari kiamat. Yurfa'ul ilma, yanzilul jahla, akan diangkat ilmu oleh Allah Ta'ala. Akan merajalela kejahilan di tengah-tengah manusia. Yadharu zina, akan merajalela perbuatan zina di mana-mana. Yusrabul khamra, akan menjadi minuman merajalela biasa di tengah manusia. Khamr, narkoba menyebar. Hadirinnya dimuliakan Allah. Perhatikan dampak apa yang akan terjadi. Dan beliau mengatakan, yaksurul haraja, dan banyak al-haraj. Ketika beliau ditanya, apakah itu al-haraj? Beliau mengatakan, al-qatlu, pembunuhan, pembunuhan. Hadirin, dengan diangkatnya ilmu, melalui wafatnya para ulama, sisalah orang-orang bodoh yang ada tengah-tengah umat manusia. Dan kebodohan merajalela menunjukkan rusaknya agama. Zina merajalela menunjukkan hancurnya martabat manusia. Banyak anak lahir hasil zina, tiada martabat, tiada kemuliaan. Karena lahir tanpa ayah di luar pernikahan. Hadirin, dengan disebarkannya khamer narkoba, menjadi rusak akal manusia sehingga manusia lebih rusak dari binatang yang ada. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka Allah ingatkan kepada kita, wal yakhsal ladzina law taraku mim ba'dihim khalfun. Allah ingatkan, hendaknya takutlah orang-orang yang andekan meninggalkan di belakang mereka khadurriyatan di'afa, meninggalkan keturunan yang lemah. Khafu alaihim, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya. Falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida, maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sungguh Allah telah mengingatkan kita, jangan sampai generasi kita di belakang hari menjadi korban modernisasi, korban globalisasi, yang mereka tidak bisa kendalikan diri, terjerumus ke dalam perkara-perkara mungkar, perkara-perkara keji, tanpa kita bisa kendalikan mereka itu. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh ini perkara tidak bisa kita pungkiri. Perhatikan apa yang terjadi melalui tayangan televisi, melalui Facebook, melalui HP Android dan sebagainya. Sungguh semua itu banyak perkara-perkara yang mungkar, yang merusak moral dan akhlak anak-anak kita. Tolong anak-anak langsung masuk ke dalam. Anak-anak langsung masuk ke dalam. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita dengan hadis seperti yang tadi. Dan Allah telah menegur kita, hendaknya engkau takutlah kepada Allah. Jangan sampai generasi kita nanti lemah, lemah akidahnya, lemah ilmunya, dan menjadi lemah fisiknya, lemah segalanya. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, menjadi korban penindasan budaya orang-orang kafir. Bukannya kita menjadi mulia, tapi kita menjadi hina karena kita mengekor orang-orang kafir, bukan menundukkan mereka. Hadirin, seperti yang beliau katakan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in hatta la dakhalu juhra dhabbin la tabi'tumuh. Kalian benar-benar akan mengikuti model orang sebelum kalian, satu hasta, satu jengkal demi satu jengkal, satu dira' demi satu dira', sampai pun kata beliau, andaikan mereka masuk lubang biawak, padang pasir atau dhob, kalian pasti akan mengikuti model mereka. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Beliau menjawab, famanil qaum, siapa lagi orangnya kalau bukan mereka itu. Hadirin, begitu pula Allah tegur kita dalam suratul Maryam, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salat wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Lalu datanglah generasi pengganti setelah mereka, generasi yang menyia-nyiakan sholat, generasi yang memperturutkan syahwat. Kalau seperti ini hadirin yang terjadi, maka hampir menimpa mereka kesesatan dan kehancuran, kata Allah Ta'ala. Mestinya kita prihatin dengan anak-anak kita, dan kita pedulikan kebaikan mereka. Seperti Jum'ah, bimbing mereka duduk di dalam masjid, ajak mereka mendengarkan khutbah. Ini perhatian kita kepada mereka, supaya mereka terbiasa dengan adab-adab Jum'ah, adab-adab majlis ilmu, adab-adab di masjid. Sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai mereka memperturutkan syahwatnya, mengabaikan sholatnya. Demikian pula kita jadikan teladan bagi mereka. Jangan kita menjadi ahlul masbuk, apalagi tidak pernah hadir ke masjid berjamaah, sehingga mereka, anak-anak kita, akan jadi apa nantinya. Nah hadirin, dalam waktu yang singkat ini pula kami sampaikan beberapa langkah upaya membentengi generasi kita, jangan sampai mereka menjadi korban modernisasi atau globalisasi, hancur agama mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Allah katakan dalam ayat yang ke-60, illa man taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Allah Ta'ala sampaikan, kecuali orang-orang yang mereka beriman, mereka beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang Allah akan masukkan ke dalam surga. Allah sampaikan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itu akan Allah masukkan ke dalam surga Allah. Allah tidak mendzalimi mereka sedikit pun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah di antara ringkas-ringkas yang Allah sampaikan untuk kita lakukan dalam rangka membentengi, melindungi generasi kita. Maka mulai dari diri kita benahi, jadikan diri kita sebagai ayah, sebagai ibu bagi mereka, orang yang soleh-solehah. Karena sungguh kesolehan kita sebagai orang tua, barokahnya akan berdampak pada mereka, kebaikan mereka. Perhatikan firman Allah Ta'ala yang Allah kisahkan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi. Bagaimana Allah menyebutkan kisah bersama Nabi Musa, Khidir dan Nabi Musa berjalan. Fantalaqa hatta atai ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Faba ayudayifuhuma. Fawajada fiyajidar yuridu ayyang qada faakamahu. Qala la syita latahudda alaihi ajara. Allah ceritakan dalam kisah yang agung ini, Nabi Musa bersama Khidir berjalan. Kemudian setelah mendarat di jalan, di daratan, mereka berjalan masuki satu negeri, meminta untuk dijamu sebagai tamu pada penduduk negeri itu, namun mereka menolak. Terus mereka berjalan sampai di tengah kota, mereka dapatkan sebuah rumah yang hendak roboh dindingnya. Maka Khidir pun bersama Musa alaihi salatu wassalam membenahi rumah yang akan roboh itu. Nabi Musa sampai berkata, andaikan kau mau tentu bisa minta upah. Namun Khidir tidak minta itu. Dan dia jelaskan seperti apa sebenarnya hikmah di balik apa yang dilakukannya. Maka dikatakan oleh Allah dalam ayat yang ke-82. Wa ammal jidaru fakana li hulamaini yatimani fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Perhatikan hadirin, bagaimana Allah menjaga generasi orang-orang saleh di kemudian hari. Ketika orang tuanya telah meninggal dunia, maka disebutkan adapun dinding rumah yang akan roboh itu adalah rumah milik dua anak yatim di tengah kota ini, yang di bawah rumah itu ada harta simpanan untuk keduanya, dan kedua orang tua anak yatim itu adalah orang yang saleh. Allah kirimkan kepada negeri itu orang yang baik, yang memperhatikan dan menjaga harta dari orang tua yang saleh untuk menjadi barokah dan rahmat bagi anak keturunannya. Begitupun kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf, bagaimana terpisah Yusuf alaihissalatu wassalam dari ayahnya karena iri dengki saudara-saudaranya. Dari kecil ia dibuangnya, namun dengan kesolehan orang tua, kemudian doa yang selalu dipanjatkan pada Allah Ta'ala, Allah lindungi Yusuf alaihissalatu wassalam hingga kemudian ditemukan dalam kemuliaan. Hadirinnya dimuliakan Allah. Maka perhatikan diri kita, kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Lihat, Allah mulai dari diri kita. Jadikan diri kita orang yang saleh, lalu didik anak-anak kita, istri kita, agar mereka menjadi qurrata ayun, penyejuk pandangan kita, menyenangkan hati kita. hadirin yang kedua, untuk menjaga generasi kita, hendaknya kita al-inayatu bid-du'a, kita hendaknya perhatikan dan serius dalam doa. Karena sungguh pengaruh dari doa yang kita panjatkan amat sangat besar kepada kesolehan anak-anak kita. Lihatlah apa yang dilakukan para anbiya, para rasul, seperti Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam mengajukan doa kepada Allah Ta'ala, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, ya Rabbku anugerahkanlah dari sisimu untukku keturunan yang baik. Begitupun Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku keturunan dari orang-orang yang saleh. Doa beliau, wajnubni wa baniya anna'budal asnam, ya Allah jauhkan aku, anak keturunanku dari menyembah berhala. Coba perhatikan doa para anbiya, termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu pagi petang beliau panjatkan doa kepada Allah untuk kebaikan diri, keluarga, harta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin ra'ati. Ini doa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana kita dibandingkan beliau? Maka hadirin, perhatikan di zaman kita ini sungguh begitu besar fitnah dan begitu dahsyatnya keburukan di depan mata kita. Maka kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan doa. Dan Allah contohkan doa orang-orang saleh dalam surat As-Sajdah, dalam suratul Furqan ayat yang ke-74. Allah katakan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka selalu berdoa, ya Rabb kami, anugerahkan untuk kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami menjadi qurrata a'yun, yang menyenangkan pandangan mata dan menyenangkan hati kami, yang dijadikan mereka anak-anak yang soleh-solehah, istri yang solehah, dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang takwa. Hadirin, perhatikan doa di samping upaya kita mendidik mereka. Dan yang ketiga hadirin, jangan sampai kita bosan. Berilah nasihat, arahan, bimbingan anak-anak kita selalu. Dengan bimbingan itulah anak-anak kita akan bisa merubah akal wataknya atau akhlaknya. Karena apa hadirin? Hati manusia tertutup. Dan untuk membuka tutup itu ada dengan nasihat. Sehingga Allah katakan, fadzakir inna dzikratan faul mu'minin. Berilah nasihat, berilah bimbingan. Karena sungguh itu besar manfaatnya bagi mukminin. Jangan kita bosan membimbing anak-anak kita agar mereka mendapatkan kesolehan, sehingga menjadi penyejuk pandangan kita di dunia, membahagiakan kita di dunia, dan membawa kita ke surga kelak di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adzim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisal muslimin, fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, langkah yang keempat untuk kita membentengi atau menjaga generasi kita di kemudian hari agar mereka tidak menjadi korban kerusakan di zaman atau di era modernisasi, adalah kita hendaknya bimbinglah mereka dalam memilih teman, untuk mereka cari teman yang saleh, teman yang baik. Bukan kita memilihkan teman bagi mereka, tapi membimbing mereka untuk memilih teman yang baik. Karena itulah hadirin, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, la tusahib illa mu'mina. Jangan kau ambil teman kecuali orang mukmin. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Sebab apa hadirin? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, beliau mengingatkan kita, kalau kita berteman dengan orang mukmin, orang yang saleh, kita akan dapatkan minimal 4 kebaikan darinya. Pertama, teman yang saleh akan selalu mengajak kita pada kesolehan, pada amalan-amalan yang soleh. Yang kedua, teman yang soleh pasti akan mencegah kita dari kemungkaran dan perbuatan yang keji dan kemaksiatan. Yang ketiga, teman yang soleh pasti dia akan mengingatkan saat kita lalai, saat kita lupa, saat kita alfa. Mereka akan mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita. Dan yang keempat, teman yang soleh selalu akan mendoakan kita. Baru ketemu saja, assalamualaikum, salam diucapkannya. Ketika bersin kita baca alhamdulillah, dia doakan pula. Lihatlah keutamaannya. Dan beliau Rasulullah SAW mengatakan, ar-rajulu ala dini khalili falyangdur man yukhalil. Seseorang tergantung agama temannya. Perhatikan siapa berteman dia. Maka perhatikan anak-anak kita, generasi kita. Jangan mereka jadi korban globalisasi sungguh hadirin. Banyak dari kaum muslimin, mereka anak-anak yang kurang didikan agama, akhirnya gabung dalam klub atau ke dalam geng motor atau ke dalam kelompok-kelompok LGBT wal iyadu billah. Sungguh mereka itu bukan orang tua-tua yang banyak tergabung dalam LGBT atau kid zaman now dan yang semisalnya. Itu korban anak-anak kita muslimin dari orang tua yang tidak pernah peduli, tidak perhatikan pada generasinya, tidak mendidik dengan agama yang benar. Mereka yang penting anak dikasih apa yang dimau, minta HP kasih HP, minta motor kasih motor, minta apa saja diberi. Akibatnya anak mengikuti hawa nafsunya, tidak terkendali, tidak taat pada agama dan durhaka pada orang tuanya wal'iyadzu billah. Maka yang kelima hadirin, tajnibul bait min wasail hadami wat tadmir. Jauhkan rumah kita dari sarana-sarana yang merusak, yang menghancurkan. Karena apa hadirin? Ya, jangan kita masukkan ke dalam rumah seperti halnya televisi atau yang semisalnya yang akan menjadikan sarana merusak generasi kita, anak-anak kita. Sungguh hadirin, kita tidak inginkan anak kita sakit. Kita tidak inginkan anak-anak kita ini cedera. Lebih dari itu, kita tidak inginkan anak-anak rusak agamanya, rusak moralnya gara-gara orang tua yang katanya ingin menyayangi padahal ia mendolimi. Ia ingin untuk memuliakan padahal menghinakan. Diberinya televisi, dibiarkan nonton siang malam sesukanya. Hadirin, hati-hati. Kata Nabi SAW, malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada gambar. Hadirinya dimuliakan Allah, bukankah yang dipatayangkan itu gambar semuanya? Perhatikan, barakallahu fikum hadirin. Kita inginkan rahmat Allah selalu. Maka perhatikan langkah-langkah ini untuk kita bisa minimal, ya, membentengi dan menjaga generasi kita agar tetap menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan dan petunjuk dan memberi kemudahan kepada kita untuk mendidik diri kita, keluarga kita pada kesolehan, pada ketakwaan, pada keimanan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.